Mitra Bisnis Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menyarankan pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing yang ingin membuka usaha pendidikan di Indonesia. Sofyan mengatakan, minat sekolah ke luar negeri terus meningkat karena kurangnya perguruan tinggi yang berkualitas di dalam negeri. Data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012 dari United Nations hanya menempatkan Indonesia pada peringkat 121 dari 187 negara. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, berarti maksud pernyataan Anda adalah agar lebih banyak sekolah asing berkualitas di Indonesia? Itu yang saya bilang ya, toh, kalau bisa Harvard itu pindah di Indonesia, dia bikin di sini, cuma pintar orang kita semua kan. Sekolah-sekolah yang terbaik itu bikin dia punya sekolah di Indonesia. Sehingga murid kita nggak usah cari-cari sekolah di sana ya. So. Singapura investasi di sini supaya murid kita tambah pintar. Jangan murid kita yang terpaksa lari semua ke luar negeri, akhirnya yang kita selalu rugi aja. Yang kaya-kaya aja yang bisa mendapat pendidikan yang baik. Sedangkan yang miskin-miskin selalu nggak bisa karena dia nggak bisa bayar. Apa tahu kalau di sini kita punya mutu karena berkompetisi, jadi semua universitas kita juga jadi lebih baik kan. Begitulah, kita takut berkompetisi dengan luar negeri, jadi kita tutup diri kita sendiri, misalnya. Kita takut, misalnya dokter-dokter kita takut dokter-dokter asing masuk karena dokter-dokter kita di sini merasa nanti disaingi, kurang pasiennya, misalnya. Ya begitu-begitu, itu menurut saya vested interest itu pemerintah harus bisa melihat itu secara keseluruhan. Yang mana yang penting, yang memang mereka harus diadu supaya rakyat kita lebih baik. Supaya mereka juga lebih bermutu, kita punya guru ini, kita punya dokter-dokter, kita punya apapun, saya pikir harus lebih bermutu, biar dia berkompetisi dengan asing. Sebenarnya pemerintah kita harus begitu, supaya rakyat kita juga merasa diuntungkan dengan berkompetisi, mendapatkan kesehatan yang lebih baik, mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jangan you menutup diri seperti katak dalam tempurung, hanya karena vested interest saja dari dokter-dokter atau guru-guru di sini. Sehingga segala yang berbau asing kita anggap, nah, itu haram gitu. Nah, setelah ada banyak sekolah asing yang bagus di Indonesia, kemungkinan langkah selanjutnya adalah membuat sekolah-sekolah asing itu terjangkau bagi rakyat pintar yang tidak mampu ya, Pak? Iya, dong. Ya, untuk kan Indonesia juga rakyat kita yang pintar, dong. Bukan cuma sebagian kecil yang bisa ada duit bisa sekolahkan anaknya di luar negeri misalnya. Itu kan, itu menurut saya yang salah. Itu jalan pikiran itu yang salah. Dan ini harus diputuskan oleh presiden. Kalau diserahkan pada menteri-menteri itu pasti nggak bisa dan dia tidak mempunyai. Mereka juga nggak berani. Kena demonstrasi aja sudah takut. Ya kan? Nah ini yang begini-begini sebenarnya bikin kita nggak maju-maju gitu loh kadang-kadang. Ah, pusing sedih kita lihat bangsa kita ini mau apa sih sebenarnya. Akhirnya semua gitu, tiap kali kalau didemonstrasi karena takut. Jadi masyarakat kita diajarin supaya demonstrasi terus deh. Akhirnya nggak ada yang kerja yang betul lagi kita. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.